Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ini masih pengertian dari fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa' yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Kharaja bidzalika al-mubtada'u. Pengertian ini mengecualikan mubtada'. Fa'innahu lam yudkar qablahu amilun lafdiyun. Ya. Jadi mubtada itu sebelumnya tidak ada amil lafdi, tidak ada hal yang menyebabkan dia i'rab yang berupa lafaz. Jadi fa'il ini terkecualikan mubtada ini terkecualikan dari fa'il karena sebelumnya tidak ada amil lafdi. Qauluhu ala ghismaini dhahirin wa mutmar. Fa'il terbagi menjadi dua. Fa'il terbagi menjadi dua yaitu fa'il isim dhahir dan fa'il isim mudmar, mudmar atau dhamir. Yasihu fi dhahirin wa mudmar ar-raf'u. Dua kata ini boleh dibaca rofa ya. Dhahirun, mudmarun. Boleh dibaca rofa. Dhahirun, mudmarun. Kemudian wan nasbu wal jarru. Boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Dhohiron mutmaron, dhohirin mutmarin. Itu tergantung pentakdirannya apa. Ini yang mudah sekali ini ya. Maksudnya sama seperti i'rab di kata babu. Kemudian qauluhu fadhohiru nahwu qaulika. Fa'il isim dhohir. Fa'il isim dhohir itu seperti ucapan. Ucapan di dalam jurumiyah itu. Gimana ucapannya saya lupa ini ya ini contoh semua ini ada koma zaitun ya aku mau zaitun ini semua ini contoh semua ini pokoknya ini contoh-contoh ini ya tinggal baca saja ya, ini enaknya di kitab ini diberi kesimpulan wahasilu mazakarohu min aksa mil muzakkar khom satu. Jadi kesimpulan dari semua contoh yang disebutkan musannif, contoh fa'il mudzakkar itu ada lima. Contoh fa'il mudzakkar itu ada lima, yaitu mufrad mudzakkar, lelaki satu, musanna mudzakkar, lelaki dua, jam'ul mudzakkar, lelaki banyak, jam'ul mukasar. Lelaki banyak tapi jamaknya jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Al-mudhafu li ghairi ya'il mutakallimi yang dimudhafkan ke selain ya mutakallim. Al-amil al-madhi al-mudhari. Jadi amilnya bisa amilnya dicontohkan berupa fi'il madhi. Amilnya dicontohkan berupa fi'il madhi dan juga dicontohkan berupa fi'il mudhari. Fatakunu asrotan. Maka karena jamak mudzakkar jumlahnya ada lima ya, ada lima dan amilnya ada dua, maka lima dikalikan dua hasilnya adalah sepuluh hasilnya adalah 10. Jadi 10 ini perkalian 5 dikali 2. Wa mithluha fil mu'annas. Jumlah 10 ini sama. Mu'annas juga sama. Perempuan juga sama. Jadi contoh di jurumiyah itu kan contoh mu'annas dan mudzakkar. Itu sama keduanya 10. Wa ala kulli halin imma ayyakunal fa'ilu ma'rifatan au nakirotan. Bagaimanapun bentuk fa'ilnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun dua, maupun banyak, fa'il itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Fajumlatu suwar arba'un, maka jumlah keseluruhan fa'il adalah 40. 40 itu dari mana hitungannya? Tadi kan laki-laki 10, perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan sama dengan laki-laki. Berarti kan perempuan juga 10. Ya. Jadi kan 20. Lalu 20 ini dikalikan 2. 20. Kan laki-laki 10, perempuan 10. Berarti kan 20. 20 dikalikan 2. Karena fa'il ada ma'rifat dan nakirah. 20 dikali 2 itu hasilnya 40. Wala yahfa 'alal hadik 'alal hadiki at-tamsil, dan bagi orang yang cerdas ya mudah saja membuat contoh. Maksudnya tidak perlu kita kita mengikuti contoh-contoh yang dituliskan oleh penulis ya. Maksudnya kita bisa membuat contoh sendiri. 40 contoh ini yang mudah sekali bagi orang cerdas, bagi orang yang sudah tahu maksudnya. Kauluhu wal mudmaru isna asar, sama isim dhamir, fa'il yang berupa isim dhamir itu ada 12. Isnani lil mutakalim, dua dhamir untuk mutakalim, yaitu mutakalim wahdah dan ma'al ghair atau mu'adzim nafsah ya, satu orang atau beberapa orang. Paham satu lil hadir, dan lima ini untuk orang kedua. Hadir ini orang kedua, mutakalim ini orang pertama, hadir orang kedua. Wahia al mufrad al muhatab, lima ini yang pertama adalah mufrad muhatab. Wal, jadi satu lawan bicara satu laki-laki. Wal mufradatul muhatabah, lawan bicara satu perempuan. Wal musannal muhatab, lawan bicara dua laki-laki. Wajamul mudakar al muhatab, lawan bicara beberapa laki-laki. Wajamul muannas al muhatab, lawan bicara perempuan yang beberapa. Wa khamsatun lil ghaib, dan lima dhamir untuk ghaib. Ghaib ini orang ketiga ya, orang ketiga dia. Jadi mutakalim ini orang pertama, hadir orang kedua, ghaib ini orang ketiga. Wah iya, lima ini hitungannya adalah mufrad ghaib, orang ketiga laki-laki satu. Wal mufradah ghaibah, orang ketiga perempuan satu. Wal musanna al ghaib, orang ketiga dua laki-laki. Wa jam'ul mudzakkar ghaib, orang ketiga beberapa laki-laki. Wa jam'ul muannas al ghaib, orang ketiga beberapa perempuan. Wala yahfa 'alaika i'rabuha wa amthilatuha, dan pembagian 12 ini sudah jelas ya bagi kita sudah jelas ya, i'rabnya sudah jelas, contohnya juga sudah jelas ya. Semoga benar-benar jelas ya.